sebagaimana tadi dijelaskan bahwa akan dimulai dari kaum rijal yang kita akan praktekkan secara bersama-sama. Diharapkan setelah praktek bersama-sama nanti akan praktek masing-masing rijal sebelum dengan keluarga sebagai tes ujian. Nah, setelah praktek bersama-sama saya tunjukkan bagaimana tawaf, sa'i, wukuf dan yang semisalnya, maka nanti akan tes masing-masing sehingga ini akan memakan waktu dan tenaga yang cukup. Nah, baru setelah itu nanti sebagaimana disampaikan oleh Al-Akh Muhammad masing-masing akan dengan keluarganya. Nah, ketika dengan keluarganya kita semua sudah lepas dalam pengertian dia dengan makhramnya. Oleh karena itu jangan sampai ada kekeliruan. Insyaallah nanti dengan praktek bismillah akan lebih hafal insyaallah. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan. Mungkin kita akan segera memulai, sekarang sudah pukul 8.30. Mungkin untuk rijal saja bisa-bisa selesai sampai jam 11:30, 2 jam. Bisa lebih. Tergantung kecepatan pemahaman di lapangan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan segera menuju ke belakang. Untuk kaum ibu dan ummahat, kaum ibu dan ummahat diharapkan untuk tetap berada di tempat masing-masing dengan mengulangi dan memurajaah catatan-catatan yang sudah dicatat sejak kemarin. Saya ulangi, para ibu dan ummahat untuk tidak bergerak dari tempatnya masing-masing karena kaum rijal akan melakukan praktek manasik di belakang. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan jami'an. Nah. Iya, fadhil. Nah, nanti akan kita praktekkan juga di sana di belakang. Kita akan praktekkan insyaallah. Baik, kita akan menuju ke